hujan tanpa mendung, lumpuhkan hati, badai tanpa angin, hempaskan jiwa, tak pernah kukira kau kan menghilang tanpa cerita. Sebelum kau lenyap, tak percaya aku tiba dalam petaka. Kau pun menjauh sebelum ku mengerti luka tak dapat ku hindari. Meski bersembunyi darinya, engkau telah membunuh mimpiku untuk selamanya denganmu. Percuma ku kini menunggu dirimu, tak mungkinkah kita mengulang semuanya. Mampukah diriku untuk bertahan dari semua keresahan ini. Tak percaya aku tiba dalam petaka. Kau pun menjauh sebelum ku mengerti luka tak dapat ku hindari. Meski bersembunyi darimu,